tentang kita telah usai. Segala lembaran indah cinta dahulu telah sinar. Semua yang terjadi biarlah sudah. Meski hati ini menunggumu di sini untuk secerca harapan yang tak pernah bisa kuraih tanpa. You took it.